biar pacaran. Neng, ayo neng, ayo main pacar-pacaran. Daripada pacar beneran, pikiran pusing tidak karuan. Kumpul kebo, ya cuma kebo-keboan. Sing tidak karuan naik ranjang, ya cuma ranjang-ranjangan. Habis sudah pacar-pacaran, habis sudah kawin-kawinan. Neng, ayo neng, ayo main joget-jogetan. Daripada joget beneran, pikiran pusing tidak karuan. Belum joget, kok neng goyang duluan. Tore rojing, tore jing, tore jing, tore rojing, tore jing, tore jing. Oh my.